Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemerata. Oh, sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang, sangka ku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergama kau mungkiri. Apakah sebenarnya yang terjadi hingga kau sikap demikian, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku kenangkan semua telah nyata. Cintamu kurawat, datang dan hilang semau hatimu. Itulah falsafat pegangan cintamu. Namun harus kau ingat, hati yang manakah selamanya kan sabar. Cerita kasih kita rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji, tergama kau mungkiri. Janji-janji tergama kau mungkiri, segugus janji-janji tergamak kamu kiri. Berteman sepi dan angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Dalam cinta, adakah cintamu? Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Thank you.

manis permadu dulu, mengkir janji, sumpah siapa yang telah terucap dulu, sehidup semati lenyaplah sudah janji. Janji itu hilang terbawa di angin lalu. Kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sunyi. Semoga derita jadi kedua kali. Asa ku terbang jauh melayang, mimpi yang indah kini telah hilang. Derita ini takkan terjadi kedua kali. Asa ku terbang jauh melayang, mimpi yang indah kini telah hilang. Hati siapa yang rela jatuh terkulai karena cinta? Hati yang luka, oh pedih di dalam dada, tiada obatnya. Pasti nanti kau kan mengalami. Jangan tangisi cinta yang pergi. Impikan dan saja berakhir sampai di sini. Tiada lagi yang kuharapkan, tiada lagi yang kuimpikan. Biar aku sendiri tanpa dirimu. Thank you. jiwa. Kekasih, lupakan sejarah, cinta kita baca dulu. Di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Kekasih, lupakan sejarah, cinta kita baca dulu. Di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Oh, mengapa semua ini berlaku, sedangkan aku sedikit pun tak pernah membodohiku seperti Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang hal. Dalam tak sadarku kebasahan, pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap dengan bukan mainan hasratku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun ria wajahmu tiada berkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina, kaulah aku kan. Terasa diri amat terhina, kaulah aku kan. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riang wajahmu tiada terkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa di amat terhina, kaulah duka. Terasa di amat terhina, kaulah duka. Sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku kau gurisoh. Kenapa kau serius dalam senyuman? Kau pertama, ku selalu bermimpi tentang kisah ini. bersamamu. Namun semuanya berubah, cinta telah hilang darimu. Ku ingin setia tapi tak mengira kamu selingkuh. Thank you. semangat batuk jiwaku. Beri kicauan menutup hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa jalani hidupku dengan senyuman. we'll be right back. Mungkin ku mau memaafkanmu. Thank you. samping Rasulullah. Aisyah, tunggu manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah. Jejakmu.